Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyara akhawat, para sahabat Madrasah Mar'a Shalihah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtasu bil Mu'minat, yaitu berapa penjelasan-penjelasan penting yang berkenaan hukum-hukum khusus tentang wanita-wanita yang beriman. Tak lupa pula kita di awal majlis ini menyampaikan kepada para akhwat semua untuk senantiasa memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sunnah beliau, mempelajarinya, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Para akhwat Madrasah Mar'a Shalihah, sahabat Madrasah Mar'a Shalihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang cukup panjang pada bahasannya lalu tentang tentang membangun rumah tangga dan atau menyelesaikan persoalan hukum-hukum berkhusus dengan hal pernikahan dan perceraian, ya, hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan pernikahan dan perceraian. Baik. Kita masih membahas sedikit pelanjutan dari masalah urusan pernikahan, yaitu syarat wali dan hikmah disyaratkannya wali dalam pernikahan tersebut, ya. Nah, itu istiratul wali fi tazwijil mar'ati wa hikmatihi, ya. Wa hikmatuhu, ya. Istiratul wali fi tazwijil mar'ati wa hikmatuhu, yaitu syarat wali dalam pernikahan seorang wanita dan hikmah disyaratkannya wali tersebut, ya. Baik, kita di sini akan menjelaskan bahwa perkara-perkara ini, ya, berkenaan dengan masalah pernikahan. Ya, masih berbicara tentang pernikahan. Yang pertama adalah syarat pernikahan itu adanya wali tentunya. Bukan berarti tujuan di syarat sebelumnya kita akan membahas tentang bahwa seorang wanita itu jika dia bikir ataupun janda mesti diminta persetujuannya saat mau menikahkan, terutama seorang yang perawan, ya, gadis, ya. Gadis dalam bahasa fikihnya, bahasa Islamnya itu bikir, ya, perawan. Kalau janda adalah as-saib, ya. Taib. Jadi setelah kita jelaskan sebelumnya bahwa seorang ayah mesti meminta izin putrinya yang sudah balig jika ingin dinikahkan dengan seseorang, ya. Nah, demikian pula janda, ya. Tentu juga wanita yang janda juga tidak boleh nikahkan kecuali juga dengan persetujuannya. Beda persetujuan wanita yang masih gadis atau perawan dengan wanita yang sudah janda disebutkan adalah bahwa wanita yang gadis atau perawan dia akan diam ketika ditanya mau dinikahkan, adapun seorang janda dia akan menjawab siap, ya, dengan ungkapan. Taib. Maka hak memberikan kepada wanita tadi memilih suami yang cocok baginya bukan berarti wanita itu, ya, memiliki kebebasan secara mutlak untuk menikah dengan siapa saja. Nah, bukan begitu pula maksudnya. Karena hal itu kalau dibiarkan tentu akan terjadi hal yang merugikan atau membahayakan atau merusak hubungan karib kerabat dan keluarganya dia. Wa innama hiya marbutatun bil wali. Kenapa harus saat menikah itu wanita tersebut harus dinikahkan oleh walinya? Ya, karena wali tadi berfungsi akan mengontrol, ya, yushrif ala ikhtiyariha, melihat laki-laki yang dipilihnya ini, karena pasti orang tua sudah berpengalaman, tahu mana laki-laki yang komitmen baiknya dan jujur segala macamnya, ya. Maka jangan pula seorang wanita terlalu ngebet dengan pasangan yang sudah mungkin nazar segala macam, sementara ada di balik hal-hal yang tidak terbaca oleh orang-orang yang belum berpengalaman. Baik. Maka apa namanya, seorang wanita apa namanya mesti mendapat persetujuan dari walinya, ya, yang juga harus apa namanya dikontrol, di apa namanya israf, ya, kontrol lah, ya, walinya, wa yushiduha fi amriha, dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pilihannya, dalam urusan tersebut. Kemudian juga wali itulah yang melangsungkan pernikahannya, jika bagi seorang wanita tentunya. Ini bagi masih wanita, karena hukum yang kita bicarakan apa? Ya, tentang wanita, mukminah, ya. Maka walinya yang menikahkannya. Tidak bersah wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Nah, adapun orang yang tidak punya wali, dia bisa dinikahkan oleh mahramnya yang lain atau diwakilkan kepada wali hakim. Nah, selama ada walinya, dia tidak boleh mewakilkan kecuali walinya sendiri mewakilkan. Nah, fa in aqada li nafsiha fa aqduha batil. Kalau wanita itu menikah tanpa wali, maka pernikahannya adalah tidak sah, batil. Ya. Karena telah dapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i, yaitu dalam Sunan dari hadis Aisyah anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuman ra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha. Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya, panikahuha batilun. Maka pernikahannya adalah batil, ya, tidak sah. Dan ini diulangi oleh Rasulullah SAW, panikahuha batilun, panikahuha batilun. Pernikahannya adalah batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil. Adanya pengulangan tiga kali menunjukkan begitu takkid dan pentingnya izin dari seorang wali, ya, bagi seorang wanita untuk menikah. Baik. Tentu banyak perdebatan di sini, ya, kalau walinya itu yang fasik, tidak sholat, atau walinya itu tidak kurang, artinya ada kadang-kadang orang tua yang sakit, ya, yang mungkin ada gangguan mental segala macam, itu tentu pertimbangannya kembali kepada wali yang lainnya tentu, ya, atau sudah tua tidak memahami pikun pemanya. Atau walinya tadi pemanya ketika ada orang-orang yang beragama untuk melamar tidak terima, difokuskan masalah dia ingin anak menikah dengan orang kaya yang berpangkat pejabat semacam pemanya, ya, itu kan wali-wali yang pertimbangannya tidak normal secara agama gitu kan. Maka hal ini boleh seorang wanita tadi membawa walinya mengadukan kepada wali hakim, kepada kua-kua atau pengadilan agama, bahwa bisa nanti kewaliannya itu dicabut oleh pengadilan agama karena wali dia tidak bertindak sebagai wali yang cerdas, yang bijak sesuai dengan aturan, ya, maka akan dipindahkan perwaliannya oleh hakim. Nah, ini pembahasannya memang agak panjang. Cuman di sini secara umum kita jelaskan di sini bahwa perwalian itu merupakan izin dari wali, merupakan syarat mutlak dalam pernikahan bagi seorang wanita. Nah, itu ditekankan, ya. Kemudian juga hadis ini dipandang oleh Imam Tirmidzi hadis yang hasan, dan juga dalam Sunan Arba'ah, dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la yahilu nikahun illa la nikaha illa biwalin, ya, dan tidak sah nikah kecuali dengan wali, ya, artinya dengan izinnya atau dia wakilkannya, ya. Dua hadis ini menunjukkan bahwa wa majah fi ma'nihi ma'nahuma, dan hadis-hadis lain yang semakna dengan dua hadis ini, bahwa tidak sahnya pernikahan tanpa ada wali atau tanpa ada izin dari wali, ya, karena tidak mesti walinya secara langsung. Kalau sudah disetujui oleh walinya, ada pernyataan bahwa perwalian saya karena orang tuanya lagi di kota lain, di kampung, dia ingin nikah di daerah tinggalnya, ya kan, berbeda tempat tinggal dengan orang tuanya, atau di luar negeri, atau karena sakit, atau ada uzur-uzur yang lain, dia bisa mewakilkan kepada mahramnya yang lain atau kepada orang lain, ya, diwakilkan oleh dia. Baik, tidak masalah, ya. Baik. Kemudian karena, ya, li'anul asl fi nafi nafis siha. Jadi la, tidak sah nikah kecuali dengan wali, maka penafian di situ, ketidaksahan itu adalah tidak ada nikah itu maksudnya adalah tidak sah, ya. Nafis sah, tidak sah. Berkata Imam Tirmizi, al-amalu alaihi inda ahli ilmi, bahwa ini adalah amal yang dilakukan oleh menurut para ulama yang harus dilakukan, ya, antara para ulama-ulama dari kalangan sahabat Umar, Ali, Ibnu Abbas, ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan lain-lain di mereka, ya. Wa kadarwa'an fuqaha tabi'in, demikian pula pendapat para fuqaha tabi'in, mereka bagaikan ijma dengan syaratnya wali untuk sebagai sahnya pernikahan. Walaupun di antara sebagian pendapat Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tidak berpendapat, tidak syaratnya wali, tapi wajib walimah. Jadi ada pembahasan itu. Jadi ada namanya talfik dalam ilmu fikih itu. Talfik ilmu fikih itu maksudnya apa? Mendapat pendapat yang lemah-lemah di setiap pendapat mazhab, lalu itu yang diamalkan oleh dia. Ini enggak boleh. Kalau dia mengambil pendapat Abu Hanifah tidak syaratnya wali, maka wajib walimah menurut pendapat Abu Hanifah. Kalau dia tidak mewajibkan lima, ya maka dia wajibkan wali. Nah ini, jadi tidak boleh mengambil pendapat-pendapat yang lemah, yang mudah-mudah, ya, di dalam memilih pendapat ulama. Nah, oleh sebab itu, karena apa ini kita ingatkan? Karena kita pernah membaca ya salah satu artikel memilih pendapat-pendapat semua yang gampang-gampang, ya. Digabunglah pendapat-pendapat yang mudah-mudah itu di antara pendapat. Jadi, kenapa nikah tidak pakai wali? Kan boleh menurut mazhab Abu Hanifah. Lalu kenapa kamu tidak walimah? Kan boleh menurut Imam Ahmad atau itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Ini enggak benar. Ya, tidak demikian cara mengambil pendapat ulama. Karena Ibrahim At-Taimi dan Ibrahim Adham menyebutkan, "Man tataba'a rukhasul ulama tazandak." Barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang mudah-mudah daripada pendapat ulama, maka dia menjadi zindik. Dalam perkataan lain, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Man tataba'a rukhasul ulama faqad jama'a syarakullah." Orang yang memilih pendapat-pendapat yang gampang-gampang, yang mudah-mudah saja, ya, yang bermudah-mudah itu, dia sungguh telah mengumpulkan semua hal yang buruk. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Baik, jadi pendapat tentang syaratnya wali itu adalah pendapat dari kalangan sahabat Umar, Ali bin Abbas, dan Abu Hurairah, dan di kalangan para tabi'in, fuqaha tabi'in yang masyhur, fuqaha sab'ah ya. Mereka pendapatlah nikah ila wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali, ya, atau izin wali tadi kita sebutkan. Dan ini juga adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya. Ya. Kemudian, ya, untuk pembahasan bisa dilihat kitab Mughni jilid 6 halaman 448. Kemudian setelah izin wali, nanti ada walimah. Nah, apa hukum mukurbanah saat pernikahan? Ya, kalau hukum darbun nisa lidufi. Dufi itu adalah rebana ya, rebana. Rebana-rebana, apa namanya, rebana ya. Hiburan yang biasanya, apa itu, gendang yang biasa dipakai oleh para wanita. Nah, boleh digunakan cara untuk menghibur orang menghadiri walimahnya. Ya. Min ajli ila nikah. Sebagai bentuk pengumuman peresmian nikahnya. Jadilah orang untuk walimah ya. Di sini tidak dibahas hukum walimah ya, karena yang ini bahas ini hukum berkhusus wanita. Jadi orang yang mengendang-gendang itu perbuatan wanita itu. Pertama itu halnya juga boleh hanya saat walimah. Karena adanya pengecualian saat walimah, berarti di luar walimah tidak boleh wanita itu bergendang-gendang. Ya. Apalagi laki-laki baik walimah atau tidak walimah sebetulnya tidak boleh. Karena itu budaya, itu adalah perbuatan wanita. Nah, maka dalam kitab yang kami teliti saat S2 itu tujuan dengan judul An-Nahyu An-Naraksi Wassama karang Mahmud Adasti yang wafat pada tahun 664 Hijriah ya, belum menjelaskan di situ berbagai bentuk bid'ah kesesatan yang dalam berzikir, bergoyang, berdendang selamacamnya. Nah, di antara beliau menjawab syubhat-syubhat orang yang membolehkan tentang bergoyang musik dan nyanyi itu berhujjah dengan perbuatan ketika di masa Rasulullah SAW ada anak-anak kecil yang menyanyi ketika adanya walimah. Ya. Nah, ataina kum bunyi syairnya, ya. Lalu mereka jadikan itu hujah sebagai bentuk apa? Bolehnya orang dewasa. Di mana? Di itu yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Orang dewasa tidak pernah berendam-endam bernyanyi kecuali wanita itu untuk khusus di tengah wanita saja. Jadi ada pengecualian itu menunjukkan bahwa sahabat di luar hal itu tidak melakukan hal itu karena tidak dibolehkan. Apalagi musik. Demikian ya. Nah. Jadi dianjurkan bagi wanita untuk memukul rebana saat menikah dan mengumum oyes tahir untuk tersebar berita tentang bahwa dia sudah menikah. Ya, biar dia tidak dilamar orang lain lagi gitu kan kalau wanita. Wa kunu dzalika bainan nisaa' khassa, dan itu hanya di tengah wanita saja, tidak tampil di hadapan tamu laki-laki ya. Itu sama wanita saja ya ukul itu. Walaupun masukan bermusik tidak boleh adanya diikuti dengan musik, tidak diikuti dengan musik. Wala bi alatillahi atau ala alat permainan lain-lainnya. Ya. Wala aswatu mutribat. Dan tidak boleh suara yang mendayu-dayu, suara yang berdayu apa namanya lengking-lengking, merayu-rayu, mendayu-dayu tidak boleh. Nah. Wala ba'dha min syadi nisa' asyar. Boleh wanita itu berinsya syair, artinya bersyair ya, mendengarkan syairnya ya, pada saat ini bihadi munasabah, pada saat itu saja ya. Bihaitsu la yasma'hunna rijal, dengan ya, di mana jangan sampai terdengar oleh laki-laki, asal selama dalam bersyair menyampaikan syair-syair ya, tidak didengar oleh laki-laki lain. Rasulullah SAW bersabda, fasul ma bainal halal wal haram ad-duffu was-sautu fin nikah. Ya. Pembeda antara halal dan haram ya di dalam pernikahan itu adalah yaitu ad-duffu was-saut, yaitu adanya dipukul, artinya walimah di sini adanya rebana tadi, kemudian adanya suara-suara yang menyampaikan syair. Nah, itu jadi ini di antara dalil yang ya, apa namanya syariatkannya melakukan walimah ya. Dan ini bisa dibahas dalam kitab Adabuz Zafaf karang Syekh Nasiruddin Al-Albani, di sana dijelaskan tentang bagaimana pengantin ya, dalam mulai dari perayaan saat mulai apa nama walimahnya. Baik. Termasuk ada adab dalam malam pengantin semuanya. Itu ada dalam kitab Adabuz Zafaf ya. Kemudian ya, yaitu perbedaan antara halal dan haram adalah memukul rebana tadi dan suara wanita yang menyampaikan syair-syair. Ya, itu perbedaan antara halal dan haram, kata Rasulullah SAW. Ini anjuran, dibolehkannya wanita-wanita untuk memukul rebana dan juga menyampaikan syair, ya, melakukan syair di tengah-tengah sesama wanita, bukan di hadapan tamu laki-laki. Baik. Berkata Imam Syaukani dalam Nailul Autor, ya, dalam jilid ke-6 halaman 200, fidzalika, dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil bahwa bolehnya dalam saat peresmian pernikahan walimah itu memukul rebana ya, darbul adfar, warfu aswat, menyanyikan ya, apa nama istilahnya, membawakan nyanyi-nyanyi sesuatu yang dari suatu ungkapan, seperti contohnya atainakum atainakum wa nahrahu. Jadi ini ada dalam hadis ini. La bil aghani al mahija, bukan dengan nyanyi-nyanyi yang yang menimbulkan apa namanya gejolak syahwat ya, lisyurur, membawakan kata-kata yang tidak pantas, yang di dalam ungkapannya menyebutkan kegantengan seorang lelaki, kerinduan semacam ya, wal fujur, perbuatan-perbuatan dalam nyanyi syair-syair, bait syairnya ada yang punya hal-hal yang membawakan perbuatan, menggambarkan perbuatan keji atau menggambarkan kenikmatan minum khamar. Ya, ini enggak boleh. Fa'inna dhalika yahrumu fi nikah, itu diharamkan baik dalam waktu saat nikah atau bukan ya. Demikian pula wasair malahi al-muharramah, demikian semua hiburan-hiburan yang diharamkan, kata Imam Asy-Syaukani ya. Baik, ayyatuhuma al-muslimah, nah ini Syekh memanggil, wahai para muslimah muslimah, la tusrifi fi syira'il huli wal aqmisha bin mustazawat. Nah, ini peringatan juga, wahai para wanita muslim, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam membeli perhiasan-perhiasan dan pakaian-pakaian pengantin saat walimahan. Dan ini juga kita lihat ya, ada yang berlebih-lebihan sampai berhutang-hutang ya. Jadi sederhana saja. Ya, sederhana saja, bahkan akan lebih banyak di hidang kita dihadiri oleh fakir miskin, itu lebih berkah pernikahannya. Jadi ini kita lihat kadang-kadang dalam pernikahan berlebih-lebihan ya, mulai dari perhiasan, mulai juga dari pakaiannya dan segala macamnya. Ini enggak boleh. Ya, jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang pesewa gedungnya bisa miliaran ya, acaranya ratusan juta. Alangkah baiknya hal-hal seperti itu dilakukan untuk perbuatan yang lebih bermanfaat, yang lebih berkah, yaitu bantu anak fakir miskin, pendidikan Islam dan lain sebagainya. Ya, untuk menikah sederhana saja ya kan? Tidak perlu berlebih-lebihan ya. Bahkan dasar untuk berlebih-lebihan itu kadang-kadang ada maksud, yaitu terlihat lebih mewah, ingin disanjung orang, ingin berbangga dengan orang lain dan segala macamnya ya. Nah, ini enggak boleh. Karena di situ terselip rasa kesombongan dan juga tidak ikhlas dalam menghidangkan jamuan buat para tamu-tamu yang datang. Fa inna hadza min al-israf, karena ini adalah bagian dari bentuk apa namanya berlebih-lebihan. Alladzina Allah anhu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahu la yuhibbu ahlahu, bahwa Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, kadang-kadang dalam hidangan itu makanan begitu banyak, kemudian sisa ya kan, dan kemudian naudzubillah dibuang makanan-makanan yang sisa itu tanpa peduli dengan nilainya dan seterusnya ya. Dan Allah berfirman, wala tusrifu, janganlah kalian mubazir atau berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sungguh Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Ini dalam urusan, terutama dalam masalah pernikahan, kadang-kadang orang sangat banyak berlebih-lebihan dalam masalah ini. Ya. Alaiki bil i'tidal wa tarkil mubaha. Wahai wanita muslimah, ya, lakukanlah hal itu dengan i'tidal. Dengan i'tidal maksudnya apa? Dengan cara sederhana. Kemudian jauhi perbuatan-perbuatan mubaha. Berbangga-bangga. Nah, kadang-kadang sampai 3 malam, 3 hari, ya, umpamanya 3 hari, 3 malam. Ya. Dengan tujuannya apa? Oh, merasa malu kita. Kita punya uang, tapi caranya sederhana. Wah, enggak level gitu ya. Enggak demikian kita. Cukup lakukan sesuai dengan apa yang dipintakan agama kita, pasti pernikahan kita akan berkah. Disitulah yang harus diperhatikan oleh para wanita muslimah. Ya. Taib. Kemudian, setelah menikah, apalagi yang berkenaan dengan wanita di sini. Nah, ini surah urusan kan hal-hal yang berkenaan hukum wanita ya. Tidak dibahas hukum pernikahan secara keseluruhan, tidak di sini ya. Karena hal-hal yang berkenaan dengan wanita-wanita aja di dalam pembahasan ini. Kemudian pembahasan berikutnya, wajibnya taat bagi wanita, ya, atas wanita kepada suami-suaminya. Dan haramnya melawan kepada para suami. Ya. Watahri maksiatiha lahu. Ya, bermaksiat kepada suami. Ya, melawan, membangkang, ya, wajib taat. Tentu dalam hal yang ma'ruf, itu pasti ya. Ya, dalam hal ma'ruf. Kalau suaminya, ah jangan kamu pakai jilbab, ah enggak benar itu. Itu nasihat tidak perlu diperhatikan. Maksud di sini adalah suami-suami perintah-perintahnya yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau hal-hal yang tidak dilarang dalam agama. Ya, nah wanita wajib untuk mentaati suaminya. Nah, yajib alaiki ayyuhal mar'atul muslimah, wahai wanita muslimah, diwajibkan atas kalian untuk taat kepada suami kalian bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Karena la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Oh, ya, tidak boleh taat kepada apa namanya, makhluk dalam berbuat kepada Allah, enggak boleh. Ya, tapi ada hal yang ma'ruf, kita wajib taat. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabi jannati sya'at." Ya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Bila wanita melaksanakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya dan taat terhadap suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Inilah jalan tol, jalan yang gampang bagi wanita untuk menuju surga. Jaga salat 5 waktu. Ya, jangan luput memperhatikan puasa Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan diri. Kemudian taat kepada suami. Maka dengan itu dia akan ditawarkan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Nah, baik. Ini adalah dalil tentang pentingnya seorang istri taat kepada suami. Baik, tentu yang tadi kita sebutkan dalam hal-hal yang ma'ruf. Oleh sebab itu, mesti ketika mencari pasangan, mesti orang-orang yang tahu tentang aturan agama, biar kita tidak diperintah sesuatu yang dilarang dalam agama, atau kita diberi nafkah sesuatu yang diharamkan dalam agama. Baik. Kemudian juga hadis Hurairah anhu wa Rasulullah SAW bersabda, "La yahilu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun." Nah, bagaimana di antara gambaran hak seorang suami atas istri itu adalah tidak dibolehkan, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, yang puasa sunnah ini maksudnya, wa zawjuha, dan suaminya ada di rumah, illa bi idzni, kecuali dengan izinnya, ya. Wa la ta'dhan fi baitihi illa bi idzni, dan tidak boleh memberikan izin siapapun masuk ke rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Nah, ini ya, ini di antara dua hal contoh-contoh wajibnya seorang istri taat kepada suami jika ingin melaksanakan puasa sunnah, ya, dia harus berbicara kepada suaminya, ya, kemudian jangan memasukkan siapapun ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. Itu dua hadis yang kedua tentang gambaran, ya, taat kepada suami. Hadis yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, hadis yang sebelumnya ya diriwayatkan Ibnu Hibban, yaitu idza shallat mar'atu khamsaha, itu riwayat Ibnu Hibban, yang hadis yang tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah dan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga ada diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi," bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, ya, "falam ta'tihi," lalu istrinya tidak mau, "ma fabata ghadban 'alaiha," maka suaminya merasa kesal atas istrinya, ya, "la'anat hal malaikatu hatta tusbiha," ya, maka malaikat akan melaknat wanita, istri tersebut sampai pagi. Nah, kalau suaminya kesal karena tidak mau diajak untuk berhubungan, ya, maka ini menunjukkan betapa wajibnya seorang istri melayani suaminya. Tentu hal-hal yang normal, ya, jika istri dalam keadaan sakit atau hal-hal yang ada uzur itu lain lagi. Uzur-uzur yang memang disyariatkan, ya. Apalagi dalam keadaan kondisi tidak suci, ya, dalam haid, pasti itu tidak boleh melayani suami saat itu, ya. Karena memang tidak diboleh dalam agama melakukan hubungan suami istri saat dalam keadaan haid tersebut, ya. Nah, kemudian, ya, ini bentuk bagaimana, kemarin ada pertanyaan pada majlis yang lalu, bertanya bagaimana hukum seorang istri menolak ajakan suaminya. Ya, ini tidak boleh, ya. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, sangat tegas Rasulullah SAW, ya, walau di atas kendaraan, bahkan sampai dalam hadis bukan demikian, ya. Dari wakannya Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, walidhi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yardha 'anha. Ya, diwasakan oleh Bukhari Muslim hadis ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang suami mengajak istrinya untuk ke pembaringan, tempat tidur, ya. Lalu istrinya enggan kecuali zat yang ada di langit marah kepadanya sampai suaminya redha kepada istrinya. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya taatnya seorang istri kepada suami, terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan hubungan intim, ya. Wa min haqqi zawji, antara hak seorang suami atas istrinya adalah itu melaksanakan biraati baiti, mengurus rumah. Nah, itu mengurus rumah, itu kewajiban seorang istri, ya. Wa la takhruja minhu illa bi idzni, dan tidak boleh keluar kecuali atas izinnya. Sabda Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi menjaga harta, menjaga anak, membersihkan rumah, menyediakan makanan, ya, mencuci pakaian, ya, semuanya itu adalah hak, ya, harus kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia akan minta pertanggungjawaban dalam terhadap kepemimpinannya. Di antara hak seorang suami atau istri adalah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumahan, ya. Wala tuhawijhu, ya. Jangan sampai seorang istri, ya, mengharuskan suaminya butuh kepada pembantu, ila jalbil khadimatin. Ya, jangan sampai, kata sesalah pesan di sini, jangan sampai seorang istri mengharuskan suaminya untuk mencari pembantu. Ya, yataharaju minha, yang dimana kalau ada wanita-wanita pembantu-pembantu rumah kadang menunjukkan dia tidak nyaman, membuat dia tidak nyaman. Wa ta'arud bi sawiya lil khatar, kadang-kadang ada hal-hal yang membahayakan terjadi, perselingkuhan antara pembantu dengan tuannya dan semacamnya. Ya, ini akan membawa kerusakan atau bahaya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Nah, ini, ya, ini perlu diperhatikan. Di sini nasihat seorang syekh, ya, memberikan bahaya sampai seorang istri, ya, membuat suaminya harus mencari pembantu untuk mengurus urusan dalam rumah tangganya, ya. Karena hal itu akan berefek negatif terhadap diri suaminya juga, dan tidak nyaman adanya wanita-wanita yang tidak mahram rumah dalam rumahnya, dan juga akan juga bagi anak-anaknya yang laki-laki, umpamanya ada wanita yang yang tidak mahram di rumah mereka. Berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 32 halaman 261 dan 261, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah." Wanita-wanita yang soleh, yang rajin dalam beribadah, yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga, ya, lil-ghaib, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak di rumah, ya, bima hafizallah, dengan apa yang telah Allah jaga, ya, ya. Yak tadi wujub, kata Syekh Islam, ini adalah ayat ini mewajibkan taatnya seorang istri kepada suaminya secara mutlak. Min khidmatin, dari cara pelayanannya, wasafarin ma'ahu, atau jika diminta untuk bersamanya dalam bersafar, wantamkinun lahu, dan membolehkan suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya, dan lain demikian. Sebenarnya ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan lainnya, oleh sunnah Rasulullah SAW tetap hal itu. Nah, ini perkataan Syekh Islam Taimiyah. Berkata pula Imam Al-Qayyim dalam kitab Beru Al-Hadi, ya, halaman 5, jilid 5, halaman 128 dan 189, apa kata beliau? Wahtaja man awjab al-khidmah. Ulama-ulama yang wajibkan pelayanan seorang istri terhadap suaminya, ya, bi anna hadha huwal ma'ruf, dan inilah yang sudah kebiasaan diketahui kehidupan manusia secara umum, ya, inda man khatabahumullahu bikalami, ketika Allah berbicara dengan kalamnya, ya. Nah, ketika Allah huwal ma'ruf inda man khatabahumullahu bikalami, yaitu berdasarkan firman-firman Allah yang secara umum diambil oleh para ulama tentang wajibnya seorang istri melayani suaminya. Ya, adapun istri yang menganggur dan kemudian suaminya yang terbalik melayani istrinya dan wakanasihi, ya, atau membersihkan rumah, watahnihi membuat makanan, ya, waajinihi mengolah roti, wakasilihi mencuci pakaian, ya, membersihkan tempat tidur, ya, waqiyami bikhidmatihi dan urus segala urusan rumah tangga itu paminal mungkar, kata Syekh Utsaimin. Ini termasuk dari perbuatan mungkar. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Qayyim ini perbuatan yang mungkar, ya. Berkata karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf." Bagi seorang wanita itu, istri itu memiliki hak sebagaimana adanya kewajiban-kewajiban atasnya dengan ma'ruf. Jadi wanita itu punya hak dan juga ada kewajibannya. Nah, itu yang dimaksud di sini dalam ayat ini. Nah, berkata dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ini dalilnya. Laki-laki itu adalah pemimpin di atas wanita. Nah, kata Ibnu Qayyim, "Wa idza lam tukhdimhu al-mar'atu." Bila wanita tidak melayani perkara-perkara urusan rumah tangga itu, bal yakunu wal khadim, tetapi dia yang melayani urusan dalam rumah tangga itu, laha, ya, untuk istrinya, fa hiya qawwama 'alaihi, maka itu berarti istrinya yang memimpin suaminya, bukan suami yang jadi pemimpin, ya. Ila an qala, sampai Ibnu Qayyim menyebutkan, fa inna ma awjaballahu nafaqatahu wa kiswatahu, fa inna ma awjaballahu nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha. Kenapa Allah mewajibkan, ya, memberikan nafkah kepada istri, pakaian, tempat tinggal adalah sebagai bentuk balasan dari bentuk yaitu suami tadi mendapatkan kesenangan dari istrinya dan pelayanan, ya, wa ma jar bihil adatul azwaj, atau hal-hal yang sudah biasa dalam urusan pernikahan. Nah, wa aidan fa inna uqudal mutlaqah, kemudian juga dijelaskan oleh Nukaim di sini, karena perjanjian-perjanjian yang mutlak, ya, urusan-urusan kontrak atau urusan perjanjian-perjanjian ini, pernikahan itu ada semacam kontrak perjanjian, ya, dalam berhubungan suami istri itu, ya, hanya digunakan ditafsirkan secara umum dalam ma'ruf yang sudah menjadi adat istiadat di tengah masyarakat, yaitu khidmatul mar'ah. Jadi dalam hal yang sudah ma'ruf di tengah masyarakat, yaitu pelayanan istri terhadap suaminya, dan wanita tadi melaksanakan masalihil bait dakhilah, urusan-urusan dalam rumah tangga, urusan yang memakan tugas-tugas dalam rumah tangga tadi, apa, membersihkan, menyuci, menyediakan makanan, membersihkan rumah, ya kan? Nah, urusan-urusan yang dalam rumah tangga. Nah, itu sudah ma'ruf, kata Ibnu Qayyim, ya. Wa qala, dan juga Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa la yasihhu tafriq baina syarifa wa dania." Jangan pula ada alasan, "Oh, ini istrinya bangsawan, ini istrinya orang biasa." Enggak ada perbedaan itu. Wa fiqor wa faqir wa ghania, atau perbedaan, "Oh, ini istrinya miskin, ini orang istri kaya, enggak boleh melayani suami." Enggak demikian. Sama semua, kata Ibnu Qayyim, tidak boleh dibedakan, tidak ada perbedaan antara yang mulia atau yang tidak mulia, yang terhormat, bangsawan atau tidaknya, kaya atau miskin atau kayanya, tidak boleh ada perbedaan dalam hal itu, dalam masalah pelayanan suami bagi seorang istri. Bagaimana dalilnya? Fahadihi asyrafun nisa'il alamin. Nah, lalu disebutkan wanita yang termulia di muka bumi ini adalah yaitu Fatimah, anak Rasulullah SAW, radhiyallahu anha, karena takdimu zaujaha. Beliau melayani suaminya. Beliau adalah anak seorang nabi yang mulia, ya. Dengan demikian, wanita yang paling mulia adalah Fatimah radhiyallahu anha, dengan demikian beliau sendiri pun melayani suaminya Ali bin Abi Thalib dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tadi, ya, membuat adonan roti, memasak, menyapu, menyuci dan sebagainya, ya, urusannya. Kemarin kan sebut apa maksudnya wanita itu urusnya dapur, sumur, kasur gitu, ya. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim ini jelaskan. Lalu disebutkan dalilnya lain adalah tentang Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW mengunjungi Fatimah binti Rasulullah SAW, anak putri beliau sendiri, ya, Fatimah mengeluhkan tentang banyaknya urusan pekerjaan rumah tangga, dan beliau meminta pembantu kepada Rasulullah SAW, ya, untuk mengusulkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW tidak membolehkan hal itu, tidak mendengarkan keluhannya dan bahkan diberikan suatu resep ya untuk meringankan tugas-tugas itu, merasa tidak kelelahan dalam melaksanakan tugas itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, di antara tentunya adalah sebelum engkau tidur, yaitu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Nah, itu dibaca oleh para wanita-wanita yang kecapean ketika mengurus rumah tangga, ya. Pasti resep ini pasti sangat mujarab, dan itu diberikan kepada putri beliau yang beliau cintai sendiri, itu Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jangan para istri ya lebih banyak main gadget, HP, chattingan sana sini ya, bermalam-malam, berhari-hari, berjam-jam. Ya, sedangkan rumahnya tidak terurus dengan baik. Baik. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Apabila seorang istri melihat dari suaminya ketidaksukaan terhadap dirinya dan tidak mau lagi untuk bersamanya, apa solusinya? Nah, seorang istri melihat dari suami sudah tidak lagi suka pada dia, sudah lagi tertarik pada dia, nah, apa yang solusi harus dilakukan seorang istri? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan kadang sering didatang. Nanti akan ada pula, bagaimana pula seorang suami melihat istrinya tidak senang pada dia lagi. Nah, ini tentu tidak karena urusan-urusan apa ya, perselingkuhan. Apabila seorang perempuan melihat dari suaminya rasa ketidaksukaan lagi tidak kepada dirinya, atau melihat tidak siap lagi untuk hidup bersamanya, apa solusinya? Dalam kondisi seperti ini, jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan." Jika seorang wanita melihat dari suami sesuatu yang ketidaksukaan terhadap dirinya, ya, au i'radan, ya, berpaling dari dirinya, fala junaha alaihima, maka boleh atas keduanya itu membuat persepakatan, tidak ada kesalahan atas keduanya, ayusliha, keduanya berdamai, ya, sulha, dengan perdamaian yang baik. Jadi mencari keduanya mau berdamai. Bagaimana perdamaian yang diusulkan oleh bagi wanita yang seperti ini? Wasuluhu khair, karena berdamai itu lebih baik. Nah, maksudnya si berdamai sini apa? Bagaimana seorang wanita tadi bersikap kepada suaminya? Harusnya bagaimana? Di sini jelasin para ulama tadi tafsir, dan di sini yang dinukilkan dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, dia katakan, idza khafat mar'atu min zawjiha, bila wanita mencemaskan dari suaminya, ayyan fura anha, akan meninggalkannya atau mencarikannya, au yaru anha, atau berpaling darinya, falaha an tusqita anhu haqqaha au ba'dahu min nafaqatin au kiswatin au mabitin au ghairi dhalika min huquqiha alaihi. Maka wanita itu menawarkan kepada suaminya untuk menggugurkan sebagian haknya atas suaminya, ya, menggugurkan haknya atas suaminya atau sebagian suaminya atau sebagian haknya dari suaminya itu. Ya, kalau suaminya seperti nanti akan dijelaskan, suaminya punya berapa orang istri, atau ya ada suaminya pengen nikah lagi, maka di sini ada solusi yang diberikan. Yang pertama adalah jika wanita melihat dari suaminya, ya, atau wanita mencemaskan suaminya akan meninggalkannya atau berpaling darinya, maka seorang wanita tadi boleh menawarkan kepada suaminya untuk menggugurkan haknya atau sebagian haknya dari nikah. Pokoknya biasanya dikasih 5 juta, sekarang 2,5 saja enggak apa-apa. Nah, itu. Au kiswah, atau pakaian, biasanya dibelikan pakaian setiap bulan, sekarang sekali 6 bulan. Au mabit, biasanya ada giliran, sekarang giliran saya enggak perlu diberikan kepada saya, yang penting saya tidak dicerekan, boleh diberikan kepada istri yang muda atau istri yang mana dia sukai. Nah. Dan lain dari demikian, dari hak-hak sang istri tadi boleh dia gugurkan sebagiannya atau seluruhnya dari suaminya. Walau ayakbal, dan bagi suami juga boleh menerima hal itu dari istrinya. Maka tidak ada kecelaan, tidak ada kesalahan atas istrinya ketika dia mengorbankan sebagian haknya untuk suaminya itu, ya. Dan juga tidak pula adanya kesalahan dan dosa atas suaminya ketika menerima tawaran dari sang istrinya itu. Karena itulah Allah berfirman, fala junaha alaihima, tidak ada kesalahan, tidak ada celaan atas keduanya. Ayusliha, jika keduanya berdamai di antara bersama mereka berdua, ya. Jika mereka berdua berdamai, tidak ada masalah. Nah, wasulu khair, karena berdamai itu lebih baik. Kenapa? Lebih baik daripada bercerai, lebih baik daripada berpisah. Kemudian setelah itu Ibnu Katsir menyebutkan kisah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Saudah binti Zam'ah. Nah, ini kisahnya masyhur sebagai teladannya. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Bagaimana kisahnya? Tatkala dia sudah tua gitu ya. Wa anha lamma kabura, sudah tua. Wa azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala firaqah. Rasulullah ingin menceraikan ya, Zam'ah ini. Sauda bin Zam'ah ini tidak mau pisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu yang penting Rasulullah tidak menceraikannya dan dia tidak mau pisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatruk yauma hali Aisyah. Maka dia menghadiahkan jatah hari-harinya dalam kunjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini salah satu solusi. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan sulitnya mencari persoalan perdamaian di dalam keluarga itu adalah adanya egois antara salah satu pihak tadi. Ya, akan lebih baik ya seseorang tadi wanita yang sudah tua yang tidak lagi bergairah untuk digauli suami dan segala macamnya ya. Nah, tentu dia boleh, yang penting dia tetap memiliki suami, tetap dia berikan nafkahnya ya, dia walaupun dia mengorbankan sebagian haknya ya untuk suaminya. Baik. Nah, ini cara solusi yang harus diperhatikan oleh wanita. Kadang-kadang sekarang ya banyak juga wanita-wanita yang sama sekarang lebih nekat untuk bercerai dan akhirnya hidupnya terlantung-lantung kemana-mana ya, dan tidak ada orang yang bisa untuk menjadi bertanggung jawab dalam mahramnya dan urusan-urusannya ketika sakit dan lain sebagainya. Baik, itulah yang diberikan solusi oleh agama kita. Bila seorang wanita melihat dari suaminya mulai tidak suka atau ya suaminya mulai melihat kelihatan ingin berpaling darinya, maka dia boleh menggugurkan sebagian haknya dari suaminya. Baik. Contohnya di sini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zam'ah binti Saudah ya. Nah, akhirnya Saudah memberikan hari-harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menerima hal itu dari Saudah sehingga wa'abqaha ala dzalika, sehingga tetap dia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 2 halaman 406. Nah. Pertanyaan ini sebaliknya. Idza kanatul mar'atu mubghidatan lizawji. Apabila seorang istri tidak suka kepada suaminya. Tidak sukanya ini memang dasar alasan-alasan syar'i ya, bukan asal alasan-alasan yang dibuat-buat, alasan-alasan yang tidak logis ya. Nah, ketika wanita mungkin tidak suaminya tidak bisa melayaninya baik dalam hubungan urusan batin maupun lahir umpamanya kan. Nah, atau suaminya tidak bisa memberinya keturunan atau hal-hal yang memang sifatnya adalah dibolehkan dalam agama. Nah, ini juga perlu dipelajari oleh wanita. Hal-hal apa saja bagi wanita yang boleh meminta khuluk dari suaminya. Nah, di sini apabila seorang istri marah kepada suaminya dan tidak ingin untuk bersama suaminya. Kalau tadi kan suaminya kelihatan tidak mau bersama istrinya, kalau yang ini adalah istrinya ingin lepas dari suaminya karena suaminya ini tidak sholatkah atau hal-hal yang ya yang menurut agama tidak pantas. Dia tidak suka pada suaminya karena melanggar aturan-aturan agama umpamanya atau tidak bisa melayani kebutuhan dia ya, terutama kebutuhan batin dan lahirnya umpamanya. Baik. Tidak memberi nafkah ya dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap seorang istri ini? Wala tadur baqa' ma'hu, fa madza taf'al? Dan dia tidak ingin bersama suaminya lagi, ingin pisah. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita? Punya hak enggak dia? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah, fala junaha alaihima fima ibtadat bi. Bila kedua sepasang suami istri tadi tidak lagi untuk menjalankan aturan-aturan dalam rumah tangganya, sesuai aturan yang diturunkan Allah, maka tidak ada dosa, tidak ada celaan, tidak ada kesalahan atas keduanya jika seorang istri tadi menfidak dirinya. Apa maksudnya menebus dirinya? Yaitu dia berkata kepada suaminya, tolong ceraikan saya kembalikan maharmu. Atau ditambah oleh dia, ceraikan saya balikkan maharmu 2 kali lipat. Nah, tafsirnya di sini bagaimana maksud ayat ini? Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya jilid 1 halaman 483. Amma idza tasyakar zaujani, apabila dua suami istri itu terjadi perselisihan, walam takun mar'a bihuqqi rijal, ya, walam takun mar'atu bihuqqi rijal, ya, seorang istri tidak melaksanakan hak suaminya, wa abghadathu, dan wanita istrinya marah kepada suaminya, walam taqdir ala mu'asyaratihi, ya, dan wanita tadi tidak mampu lagi untuk bersamanya dalam hidup rumah tangga. Falaha antaf tadi minhu bima a'taha. Maka seorang wanita tadi boleh menebus dirinya dengan apa yang dia berikan saat pernikahan itu maharnya. Boleh dikembalikan. Wala harja 'alaiha fi bazliha lahu. Dan itu tidak ada dosa, tidak ada kesalahan atas istri tadi untuk mengorbankan hal itu kepada suaminya, membalikan kepada suaminya. Wala haraja alaihi fi qabuli dzalika minha, dan juga tidak ada dosa, tidak ada kesalahan atas suami jika menerima tawaran itu dari istrinya. Ya. Ini nukilan dari wa hadha huwa khuluq, ini disebut dengan khuluq, ya, disebut dengan khuluq. Jadi khuluq ini seorang wanita mengkhuluq dirinya dari suaminya, ya, yang dia tidak suka, dengan mengembalikan maharnya, ya. Ini pernah kisah juga terjadi dalam sebuah hadis, ya. Seorang wanita itu mengembalikan maharnya kepada suaminya. Pertanyaan, idza talabat minhu firaq min ghairi udzr. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah, bila seorang istri meminta cerai dari suaminya tanpa alasan. Tanpa alasan yang syar'i, famada 'alaiha min alwa'id? Apa dosa yang harus ditanggungnya seorang istri tadi? Dia kan dari sahabat radhiyallahu anha, dari sahabat radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'atin sa'al zawjaha talaqaha migari ma ba'sin, ya, faharamun 'alaiha ra'ihat, faharamun 'alaiha ra'ihatul jannah. Seorang istri yang meminta cerai kepada, meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan, maksudnya tanpa ada alasan yang syar'i, ya, bukan karena ada selingkuhan yang lebih kaya, lebih ganteng, ya, tapi adalah karena tanpa ada karena alasan yang bukan syar'i, seperti tadi kita sebutkan hal-hal, ya, di media sosial sekarang banyak mengganggu nyaman rumah tangga orang, ya, berteman dengan teman-teman yang bukan mahram kadang-kadang, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bila wanita meminta cerai kepada suaminya, minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka diharamkan atasnya bau surga. Bayangkan, ya. Kenapa? Karena kata Syekh di sini, abghadul halillah talak. Karena hal itu adalah perkara yang sangat tidak disukai Allah SWT adalah, ya, hal halal yang tidak suka Allah adalah talak, walaupun ada catatan yang ungkapkan oleh sebagian ulama. Wa inna yusaru ilaihi indal haja. Talak itu adalah dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, ada hal yang darurat, ya, yang tidak ada lagi exit lain, tidak ada lagi. Tapi selama ada exit-exit lain, jalan-jalan keluar masalah itu, maka finish untuk cerai itu adalah yang paling terakhir mestinya diambil dalam keputusan. Nah, gitu. Wa ma biduniha fa innahu makruhun lima yatatam alaihi min al-adrar. Karena kalau tanpa ada alasan, tanpa ada keperluan, maka perbuatan cerai itu, mentalak itu adalah hal yang makruh. Karena menimbulkan mudarat-mudarat yang tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Wal hajata allati taji'u al-mar'u ila talab talaq ay yamtani' min qiyam bihaqqiha. Yaitu, apa hajat, apa alasan, kebutuhan bila wanita minta cerai, minta talak kepada suaminya, yaitu contohnya yamtani'a, seorang suami tadi tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap istrinya. Ya, istrinya tidak mendapatkan haknya dari suaminya. Ya, ala wajib tadarrur bil baqa' mahu, yaitu sampai-sampai istri ini mendapatkan mudarat, mendapatkan kesusahan di dalam bersama suaminya karena tindakan suami tadi tidak menunaikan kewajibannya terhadap istrinya. Nah, oleh situ Allah berfirman, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Imma tetap dijadikan sebagai istri, dipegang sebagai istri dengan cara yang ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Tetap diberikan hak-hak masing-masing, menunaikan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Aw tasrihum bi ihsan, atau diceraikan dengan cara baik. Jadi kalau di tetap dalam rumah tangga, dibangun dengan cara baik juga, dengan cara yang ma'ruf, melaksanakan hak masing-masing, kewajiban masing-masing harus ditunaikan. Nah, kemudian, ya, artinya menunaikan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya, atau jika berpisah, berpisah juga dengan cara yang baik-baik. Nah, ini juga sedikit ini. Jika seorang suami, pasangan suami istri, jika harus berpisah karena suatu kondisi yang hendaknya tetap dijaga hubungan baik itu. Apalagi bila adanya anak di dalam pasangan, di dalam pernikahan itu. Nah, hukum baik dan kemudian setelah berpisah, tidak boleh baik istri maupun suami membeberkan aib pasangannya kepada orang lain. Pemanya ada orang tanya, ngorek-ngorek, lalu kenapa kamu pisah sama suami kamu sih? Wah, dibilang suami saya itu begini, orangnya begini, orang begini. Tidak boleh, karena itu menyebarkan aib, tidak boleh. Ya, tapi dijawab saja, sudahlah, ini sudah takdir Allah, dan saya sekarang tidak mau menggibahi karena dia bukan suami saya lagi. Apalagi kalau suami saya, dia juga merupakan anak-anak dari orang tua dari dari anak-anak saya. Kalau dia jelek-jelekan, tentu dia termasuk menjelek-jelekan keturunannya dia sendiri karena hasil dari pasangan yang tidak baik umpamanya. Maka ini banyak terjadi karena ada rasa kesal, ada rasa kecewa di salah satu pihak, menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik pasangan yang lain atau mantannya istilahnya. Tidak boleh. Ini adalah bagian yang banyak juga menyebut. Karena tidak tahu. Mana tahu di hari-hari ke depan, sebulan, dua bulan setelah selesai iddah, saling merindukan lagi. Karena masih ada peluang kalau masih ada jalan untuk rujuk. Nah, tapi kalau sudah terjadi perceraian, kemudian saling serang, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, ini akan semakin membuat jarak itu semakin jauh. Nah, inilah yang perlu dijaga. Ya, kadang-kadang karena sikap kita jauh dari tuntunan agama, membuat solusi-solusi masalah yang kita hadapi semakin rumit. Semakin rumit, ya. Kadang-kadang kan makanya Allah memberikan kesempatan suami istri itu talak pertama, talak kedua. Kecil talak ketiga enggak boleh. Ya, harus menikah dulu istrinya dengan orang lain, kemudian baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Nah, ini bentuk ini. Ini pelajaran harus diperhatikan oleh kita semua. Maka pentingnya kita mengikuti aturan agama kita. Ya, kalau memang terjadi pisah antara suami istri, harus masing-masing tetap menjaga kehormatan yang lainnya. Tidak boleh dijelek-jelekkan, dijatuhkan nama baiknya, apalagi ya dipermalukan di hadapan orang ramai. Ya, ini enggak boleh. Hal ini tidak boleh, ya, sama sekali. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi lilladzina yu'luna min nisa'in tarabbasu arba'ati ashhar, bagi istri suami-suami yang mengilak istri-istri mereka itu menunggu selama 4 bulan. Ilak itu maksudnya suaminya tidak menggaulinya, ya, dan tidak tegur sapa, hanya sekedar memberi nafkah saja. Nah, selama 4 bulan ternyata. Kalau sudah itu fa infa'u, jika mau kembali, ya, kembali berbaik sama istri pasangan tadi, fa Allah fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, saling memaafkan. Nah. Wan azmu talak, namun setelah itu makin ingin tetap bercerai, Maha innallaha samiun alim, maka Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Mendengar lagi, Maha Mengetahui. Baik. Ini ada berapa lagi? Masih banyak ya. Baik. Semoga cukup waktunya ya, insyaallah. Berikutnya kita akan bahas tentang jika setelah bercerai apa yang wajib atas wanita. Maju alal mar'a inda intiha'il 'aqdi zawaj. Jika terjadi talak atau perceraian, apa yang wajib atas wanita ketika terjadinya pisah, nah, bercerai itu. Ustaz ingin talak sedikit, di sini aku akan jelaskan banyak gambaran pisah itu, ya. Ini biar mudah dipahami, ya. Di sini akan dijelaskan nanti secara ringkas biar mudah para akhwat menjelaskan. Nah, di sini akan kita sebut al-mutallaqah. Mutallaqah. Ini belum tergabung. Kalau hidup maknya. Sebentar. Nyala. Apa baterainya? Baterainya mungkin ya. Baik, di sini kita jelaskan al-mutallaqah. Nah, mutallaqah ini, cas pakai itu deh. Tak tahu habis baterainya itu. Nah, di sini akan disebutkan nanti wanita yang dicerai itu ada dua. Pertama, mutallaqah al-wafa, berpisah karena meninggal dan berpisah karena perceraian di masih hidup. Nah. Kenapa kok hilang? Keluar. Satu lagi. Itunya. Bab-babnya mana bab? Mana tu? Yang tadi mana ya? Biar pakai tahan aja dah. Al-mutallaqah. Kenapa? Kenapa? Jadi berpisah itu ada dua. Pisah karena firqa itu al-furqatu baina zawjaini ala nu'ain. Berpisah itu ada dua, ya. Ahadu ma firqatul fahya, di karena masih hidup. Kedua, karena mati. Kalau mati, nah wa fi kila firqataini al-furqa, ya, furqa berpisah ini ada idah masing-masing. Yaitu yang harus ketentuannya secara syar'i. Hikmah dari ini adanya idah itu apa? Yaitu wanita itu dia yaitu pertama wanita tadi anna haram lingkodoan nikah lima lama kamul. Yaitu setelah selesai idahnya, nah kondisi idah ini ada hal-hal yang diharamkan atas wanita tadi kalau sampai sempurna idahnya. Ya. Baik. Pertama adalah tujuannya untuk membersihkan kandungan wanita itu. Jangan sampai dia masih hamil dalam keadaan dicerai suaminya. Jangan sampai menikah lalu digauli oleh suami yang keduanya. Nah ini menyebabkan tercampurnya yaitu antara air mani laki sebelumnya, suami yang sebelumnya, dan suami yang baru. Maka oleh sebab itu beri jarak. Untuk memastikan terlebih dulu masa idah itu, memastikan apakah wanita ini hamil atau tidak. Itu memastikan dulu. Nah itu di antara hikmahnya ada idah. Yang kedua disebutkan hikmahnya adalah untuk menghormati yaitu akdu nikah yaitu ikatan nikah itu yang berlalu, ya, untuk menghargai, ya. Kemudian juga untuk memberikan hak kembali kepada suami yang lalu, memberi ihtiram atau menghargai sebagai penghargaan untuk perjanjian nikahnya dan untuk suaminya, dan juga menunjukkan adanya rasa ta'assur min firaqihi. Adanya hal menunjukkan efek dari perpisahan itu. Ada efek dari berpisah itu. Nah, masa menunggu idah itu, pertama adalah masanya itu tadi. Ada hikmahnya untuk memastikan agar wanita ini jangan sampai memiliki anak dalam kandungannya, kemudian menikah dalam keadaan hamil, ini tidak boleh. Karena harus dia bersih dulu kandungannya, baru dia boleh nikah sampai dia melahirkan jika dia hamil. Kedua, tujuannya hikmahnya adalah menghormati jalinan pernikahan. Yang kedua, untuk menghormati hak seorang suami. Yang keempat adalah yaitu untuk melihatkan ada efek dari perpisahan itu, yaitu adanya waktu yang harus ditunggu. Baik. Iddah itu ada empat macam, ya. Yaitu ada iddah itu empat macam. Atau bisa tiga macam. Pertama, biar mudah ini, saya gambarkan. Pertama, wanita ditalak tapi belum dukhul, belum melakukan hubungan apa-apa sama suami istrinya. Ini tidak ada iddah. Nah, itu harus kamu dulu. Tidak terjadi hubungan suami istri, belum pernah bercampur, belum melakukan hubungan suami istri. Jika dia ditalak suaminya, maka tidak ada iddah. Yang kedua adalah jika suaminya meninggal. Jika suaminya meninggal, ya, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian ini disebut ada 4 macam disebut ini. Bila kita saat ini. Jadi ambil dulu kesimpulan tadi, kalau wanita menikah kemudian belum pernah hubungan suami istri, maka jika dicerai oleh suaminya, ditalak suaminya, maka tidak ada idahnya. Baik. Sekarang yang punya idah, ya. Ada yang tidak ada idah, ada yang punya idah. Ini boleh kita gambarkan di sini, biar mudah. Ya, ini tidak ada idah. Ya, di sini ada idahnya. Nah, idah di sini ada empat macam ini. Ada empat macam. Pertama adalah wanita hamil. Idahnya adalah sampai melahirkan. Pamannya pagi tadi tarak oleh suaminya. Besok pagi dia sudah melahirkan. Setelah melahirkan dia boleh nikah, wanita tadi. Nah, kalau dia hamil. Tapi dia ditalak suaminya pagi ini. Kemudian dia hamil, umpamanya. Baru 6 bulan baru melahirkan. Atau 7 bulan, atau 9 bulan. Maka dia idahnya 9 bulan. Tapi kalau dia tidak hamil kan ada berbeda-beda nanti. Ya, tadi kita sebutkan idahnya kalau wanita yang haid, maka 3 kali haid. Kalau tidak haid, 3 bulan. Nah, gitu. Ya, dah. Kalau apa namanya meninggal, maka 4 bulan 10 hari. Nah, itu idahnya. Tapi kalau hamil, cukup dengan melahirkan kodenya di sini. Ya, apakah 5 hari setelah talak melahirkan, maka habis idahnya. Nah, gitu. Baik, ya, kalau hamil. Nah, idahnya adalah sampai melahirkan, ya. Apakah talak itu talak bainah atau raj'iyah? Bainah itu maksudnya apa? Talak 3, talak yang sudah habis. Sebelum sudah pernah ditalak 2 kali oleh suaminya umpamanya. Atau talak yang sebagai pendapat fuqaha menyebutkan 3 kali lafaz dalam satu kesempatan. Engkau saya talak, engkau saya talak, engkau salah, atau dikatakan engkau saya talak 3. Ini sebagai fuqaha mengatakan jatuh 3 ada yang rajinya adalah jatuh 1, lebih kuat sebagai pendapatnya. Nah, jika dia sudah mentalak ketiga karena sebelum sudah pernah ditalak 2 kali atau talak pertama, ukurannya tidak peduli, yang penting kalau sudah dia melahirkan, ya, dia adalah habis idahnya. Selesai idahnya. Baik idahnya, baik waktu antara jarak melahirkan dengan talak itu, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 bulan, tidak peduli. Atau 9 bulan. Nah, gitu. Ini idahnya orang hamil adalah melahirkan. Baik. Kemudian idah orang yang ditalak, yang haid dia. Nah, yang kedua adalah haid. Dalilnya sih firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajalun ayyadu. Nah, ini hujah bagi orang yang dalil bagi wa idah orang hamil itu adalah sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalun ayyadu hamlahunna, yaitu wanita-wanita yang hamil, ya, batas idahnya adalah sampai melahirkan. Sampai wanita melahirkan. Yang kedua adalah yang haid. Ini haid. Yang haid, ya. Ini karena penanya enggak apa? Pakai jari jadi tulisannya kurang apa? Nah, haid. Kalau dia haid, maka idahnya apa? 3 bulan. 3 kali haid. Nah, 3 kali haid dalilnya adalah wal mutalaqatu tarabas bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak, dia menunggu idahnya dengan dirinya itu selama 3 kali haid. 3 kali haid. Itu kalau dia haid. Wanita yang tidak haid, ada mulhaid, ya, ola tahidu, ya, wanita yang tidak haid, di mana ya, haid, la haid, la haidu, yang tidak haid, ya, maka ini 3 bulan, mana wanita yang tidak haid, bisa dia anak-anak, masih belum haid atau karena dia sudah apa menopause, ya. Nah, itu karena usianya, ya, usianya sudah lewat sehingga menopause, maka wanita-wanita yang tidak haid tadi menopause contohnya, maka dia menunggu selama 3 bulan. Dalilnya adalah wallai ya'isna minal mahidi, wanita-wanita yang sudah tidak haid dari wanita-wanita kalian, minisaikum inartabtum fa'idatuhunna, jika kalian ragu maka idahnya wanita-wanita itu adalah 3 bulan salah satu asyurin wallahi lam tahid, dan juga wanita-wanita yang tidak haid. Ada wanita yang tidak haid? Ada mungkin, ya. Ya, atau wanita yang tidak haid karena kecil atau karena sudah menopause. Maka idahnya 3 bulan. 3 bulan. Kemudian adalah yang keempat, wanita yang meninggal, al-mutawaffa. Al-mutawaffa, yang meninggal suaminya, idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waladina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabasna bi anfusina 14 wa 10." Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya menunggu dengan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini menunjukkan, ya, wanita-wanita, ya, hadza yatanawwa al-madkhul biha wa ghayruha was-saghir wa kabira. Jadi kalau istrinya itu suaminya meninggal, ya baik itu dia haid atau tidak haid, ya, tidak ada hubungannya. Ya kalau meninggal itu adalah baik kecil atau tua, ya ya tapi tidak masuk dalam iddah wafa ini iddahnya orang hamil, ya orang hamil. Kalau suaminya meninggal dan dia hamil, iddahnya apa? Apakah 4 bulan 10 hari? Nah, ini dibuat pertanyaan oleh tim nanti ya, tim MS dalam pertanyaan nanti ujian dibuat. Dia hamil dan suaminya meninggal, iddah mana yang diambil? Apakah iddah 4 bulan 10 hari atau iddah sampai melahirkan? Yang benar adalah sampai melahirkan, iddahnya sampai melahirkan. Karena di antara hikmah tadi, untuk memastikan kekosongan rahimnya wanita itu dari kehamilan. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam iddah wafa ini adalah, iddah yang meninggal suaminya ini adalah, itu orang hamil. Karena dia keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, karena idahnya orang hamil masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatil ahmali ajaluhunna yadhna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil batas idahnya adalah sampai melahirkan. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi ada, kalau ringkasnya bisa kita sebutkan di sini ada 5 sebetulnya ya, macam idah itu. Wanita yang ditalak tapi belum digauli, tidak ada idahnya. Wanita yang ditalak sedang hamil, maka atau meninggal suaminya. Jadi wanita yang ditalak atau meninggal suaminya, iddahnya adalah sampai melahirkan. Wanita yang ditalak haid dia, maka iddahnya 3 kali haid. Wanita yang ditalak tidak haid karena menopause atau karena kecil atau karena memang tidak haid sama sekali, maka iddahnya adalah 3 bulan. Nah, itu. Jadi itu pembagian. Iddah wanita yang wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Itu pembagian tentang secara ringkas masalah wanita-wanita yang ditalak. Saya ulangi, ada berapa macam? 5. Wanita ditalak dan belum digauli, maka tidak ada iddahnya. Wanita yang ditalak sedang hamil, iddahnya apa? Sampai melahirkan. Wanita yang ditalak dan dia haid, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Wanita yang ditalak dan dia tidak haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Wanita yang ditalak wanita yang bukan ditalak, wanita yang meninggal suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik, ya, biar cepat pembahasan kita. Baik, demikian untuk pembahasan ringkas tentang iddah. Ya, saya anda jelaskan ini agar lebih paham, antum dan semua mudah dipahami. Ada 5 jenis iddah bagi wanita itu, yaitu apabila dicerai dan belum disentuh dan belum digauli, maka tidak ada iddah bagi laki-laki tadi, tidak ada iddah. Apabila hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan, 2 bulan, 3 bulan, 1 hari, 2 hari, tidak peduli. Yang penting melahirkan, kapan dia melahirkan, selesai iddahnya. Wanita yang haid ditalak oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Wanita yang tidak haid ditalak oleh suaminya, maka apa? Iddahnya adalah 3 bulan. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah 4 bulan, 10 hari. Baik. Kemudian sekarang ini adalah hukum melamar wanita yang ditalak. Nah, ini gimana ini? Atau dilamar. Wanita tadi boleh menerima lamaran atau tidak? Nah, ini ada 2. Kalau dia adalah talak bainah, ya, atau talak apa namanya? Raji'iyah, ini ada 2 perbedaan. Kalau raji'iyah, dia tidak boleh menerima tawaran secara terang atau sindiran, enggak boleh. Kalau talaknya bainah, dia boleh menerima secara sindiran, tapi tidak boleh secara terang-terangan. Ini ringkasannya. Baik, ini dijelaskan di sini. Al-mu'tadah raji'iyah, wanita-wanita yang talak rujuk, yang ada proses itu masih 2, 1, 2 ya. Nah, ini haram untuk melamar wanita tersebut, baik secara terang-terang atau secara sindiran. Tentu kalau haram, wanita juga haram. Jadi kalau dia di dalam masa iddah, dilamar oleh laki-laki dan dia memberi harapan, ini berdosa. Laki-laki berdosa, wanita tersebut juga berdosa. Ya, baik secara sindiran maupun secara terang-terang. Karena wanita itu masih dalam hukum sebagai istri, ya. Fala yajuzu li ahadin, maka tidak boleh seorang pun laki-laki manapun untuk melamarnya. Ya, li'anna mazalat fi ismati zawjiha, karena dia masih dalam genggaman ya suaminya, masih dalam sah sebagai istri sebagai istri dalam idahnya itu. Baik. Yang kedua adalah idah yang tidak ada peluang untuk kembali kepada suaminya, ghairu rijiyah. Maka ini haram menghikmahnya secara terang-terangan, secara tasrih, dan tidak dilarang secara ta'rid, secara sindiran. Nah, ini. Di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fi ma 'aradtum bihi min khidmatin nisaa." Wala junaha 'alaikum fi ma 'aradtum bihi min khidmatin nisaa. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian memberikan ta'rid, menyindir ya, untuk mengkhitbah wanita yang ditalak tersebut. Apa maksudnya tasrih secara terang-terang melamar? Ya, ini juga larangan bagi wanita itu sendiri ya. Wanita juga tidak boleh menerima tawaran kalau dia masih dalam masa idahnya. Ya. Secara terang-terang adalah maksudnya adalah menjelaskan maksud ingin menikahi dia. Saya ingin menikahi anti. Ya. Kalau sudah habis idah anti, saya siap nikah sama anti. Nah, itu secara terang-terangan, ya. Seperti dia mengatakan uridu antazawajak, ya, antazawajaki. Aku ingin menikahimu. Li'anna qad yahmiluha al-hirsu 'ala az-zawaj 'ala ikhbar bi inqida' iddatiha qabla inqida'iha fi'lan. Nah, boleh jadi wanita tadi karena sudah ingin nikah, dia mengatakan idah saya sudah selesai padahal belum. Maka boleh itu dari antara hikmahnya. Hikmahnya agama tidak membolehkan menawar wanita yang masih dalam idah itu, melamar wanita yang masih dalam idah. Karena wanita ini sudah kebelet ingin nikah, umpamanya dia mengatakan idah saya sudah selesai, umpamanya tidak boleh. Kalau secara sindiran bagi wanita yang tidak apa tadi, yang tidak punya peluang untuk kembali kepada suaminya tadi secara sindiran, nah bikhalaf sindiran boleh. Pendek wa sharih, karena dia tidak secara nyata apakah nikah dengan dia atau dengan orang lain. Nah, itu bibayani tazawuji dia pala tetap alaih mazur. Karena tidak secara terang dia ingin menikahi, maka tidak dilarang hal itu, ya. Karena ini berdasarkan apa yang dipahami dari ayat tersebut. Nah, apa contohnya ta'arid sindiran itu adalah umpamanya anti ini pasti banyak orang yang suka. Ya, itu banyak. Pasti banyak orang suka. Insya Allah nanti akan dapat pasangan, ya gitu. Tapi tidak nyatakan dirinya di sendiri. Ya. Seperti dia katakan ini pimislik, inna pimisliki larohibun. Sungguhnya kamu ini banyak orang yang suka. Ya. Contohnya itu. Wayubahu lil mu'tada ghairu raji'iyah. Maka wanita yang tidak banyak peluang, punya peluang untuk tidak talak raji'iyah, yang tidak peluang untuk kembali pada suami tadi sudah talak tiga, umpamanya untuk menjawab dengan secara ta'arid juga, dengan jawab secara sindiran boleh dijawab. Tapi tidak boleh menjawabnya, tidak halal di menjawab dengan cara tasrih. Ya. Wala yubah lirji'iyah an tujib man khatabah. Dan juga tidak boleh bagi wanita yang talaknya talak raji'i, yang bisa kembali kepada suaminya, untuk menjawab lamaran atau sindiran, ya, secara nyata, secara sindiran atau secara terang-terangan, untuk menjawab lamaran seseorang. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau wanita yang talak raji'iyah, talaknya masih 1-2, maka tidak boleh menjawab, tidak boleh membuka peluang bagi laki-laki manapun. Ya. Bagi wanita yang talaknya ghair raji'iyah, yang tidak ada peluang untuk kembali kepada suami pertamanya, tapi dia masih menunggu idahnya, hanya boleh menjawab sindiran. Dan juga boleh seorang-seorang memberikan sindiran kepada wanita tadi. Seperti inti ini banyak orang yang suka, pemain tadi kita sebutkan. Atau dia juga memberikan jawaban yang sindiran. Dia dikatakan siapapun yang datang, insya Allah saya juga siap. Nah, itu jawaban sebagai sindiran juga. Kemudian hal yang kedua diharamkan adalah diharamkan bagi yahrumul aqdu 'alal mu'tada minal ghair, yaitu diharamkan melakukan pernikahan atas wanita-wanita yang dalam masa idah itu dari bukan suaminya, ya. Ya, diharamkan bagi wanita yang masih dalam idah untuk melakukan pernikahan atau lamaran tadi kita sebutkan. Wala ta'zimu nikah hatta yabul kitab ajalah. Dalilnya adalah jangan sampai melakukan perencanaan nikah, ya, sampai selesai idahnya. Perkataan Nukathir, yang maksudnya adalah wala taqdu al-aqd dan nikah. Jangan sampai wali-walinya menikahkan anak-anak perempuan mereka, menikahkannya sampai selesai idah. Dan ini adalah kesepakatan ulama, dan anna ulaih sayyidul aqdu fi muddatil iddah, ya, uddah, fi muddatil iddah, tidak sah keladi bila dalam masa iddah itu dia dilamar ataupun dinikahi, tidak sah pernikahannya. Nah, ini dua faedah di sini dibahas, ya, ada dua faedah di sini dibahas. Yang pertama adalah wanita yang ditalak sebelum dukhul, sebelum bercampur sama istri, maka tidak ada idah. Ini sudah kita bahas tadi. Kita masukkan kepada pembagian idah tadi. Ada lima jadinya tadi. Jadi wanita yang ditalak sebelum dukhul, sebelum campur, ya, sebelum melakukan hubungan sama istri, maka tidak ada idahnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'dunaha. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi orang wanita mukminah, ya, kemudian kalian mentalaknya, ya, maka sebelum kalian menyentuh wanita-wanita tersebut, istri-istri kalian tersebut, mafalakum, maka kalian tidak memiliki idah atas wanita tersebut. Ya. Berkata Ibnu Katsir, ini adalah amr mujma'un alaihi, adalah kesepakatan para ulama, ya, bahwa wanita apabila ditalak sebelum terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada idah atas wanita tersebut. Ya. Maka dia langsung bisa menikah setelah itu. Ya. Dan siapa yang ia kehendaki. Yang kedua adalah, barang siapa yang ditalak sebelum dukhul, qabla dukhul, waqad sama laha mahar. Ya. Kemudian urusannya kalau wanita tadi ditalak sebelum dukhul ini. Ya, sebelum bercampur sama istri tadi. Dan sudah ditentukan jumlah maharnya. Maka wanita tadi hanya berhak memiliki separuh dari mahar tersebut. Ya. Kalau maharnya tidak disebutkan pemainnya, maka dia berhak mendapatkan, ya, falahan mut'a bima tayassara min kiswa'una. Maka wanita tadi dapat mendapatkan pemberian sesuai dengan apa yang mudah yang telah dimiliki dari pakaian dan lain sebagainya. Ya. Fa innalaha falamisamilaha mahrun falaha almut'atu bima tayassar, memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang bisa diberikan oleh sang suami tadi, ya, yang mantan suami tadi dari pakaian dan lainnya. Barang siapa yang ditalak setelah dukhul, maka mahar itu miliknya, ya, mahar itu milik perempuan secara utuh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum intalaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafrilahunna fariidhah. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak wanita-wanita yang kalian telah belum menjuntuhnya atau kalian telah menentukan untuk wanita-wanita itu adalah mahar. Nah. Wa mati'unna, dan berilah kepada wanita itu pemberian alal musi qadaruhu, orang yang memiliki kelapangan, ketentuan tertentu. Walam waktu dekat, orang yang susah juga sesuai kemampuannya, yang luas, yang memiliki keluasan harta dengan sesuai kemampuannya juga. Jadi kalau sudah tadi ada dua jenis wanita ditalak, sudah ditentukan maharnya, maka dia berhak mengambil mahar semua. Tapi kalau wanita ditalak apabila dia sudah dicampuri, ya, wanita ditalak belum dicampuri, maka dia berhak separuh mahar. Wanita ditalak telah dicampuri, maka berhak mengambil semua mahar. Nah. Kemudian jika tidak ditentukan jumlah mahar tadi, maka masing-masing jika dia orang kaya, maka dia harus memberikan sesuai dengan kemampuannya. Orang miskin juga sesuai kemampuan. Wa antalaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna fariidhah. Fa nisfu ma faratum. Nah, jika kalian mentalak wanita-wanita itu sebelum kalian menyentuhnya dan kalian telah menentukan mahar untuk wanita itu, ya, maka separuh apa yang kalian tentukan untuk mahar itu wanita yang belum disentuh tadi. Laisa alaikum ya ma'syarazawat, tidak ada dosa atas kalian hai para suami, ya, dengan mentalak wanita-wanita sebelum menyentuh dan telah menentukan mahar. Wa in kana bidzalika kasrullah, walaupun hal itu akan membuat kesedihan bagi wanita, fa inna yujbar bil mut'ah, maka hal itu diberikan hadiah kepada wanita tadi, memberikan pemberian. Wa ya min kulli zawjin bihasbi halihi, maka setiap suami memberikan pemberian itu sesuai dengan kemampuannya, dari usran au yusran, baik dari segi kesulitan atau kemudahan, bima jara bil uruf, sesuai dengan kebiasaan, ya, berapa pemberian itu. Kemudian Allah menyebutkan allati samalaha mahar wa amara bi ita'iha nisbahu. Kemudian Allah menjelaskan wanita yang sudah ditentukan maharnya kemudian ditalak sebelum dicampuri, maka diberikan separuh maharnya. Berkata mereka dalam tafsirnya juga, kenapa separuh pembagian mahar tadi? Ya, karena hal ini adalah amru mujma' alaihi bainal ulama la khilaf bainahum. Ini hal ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal ini. Yang ketiga, diharamkan wanita yang dalam iddah itu ada idah yang wafat suaminya. Kalau tadi tidak wafat, kini sekarang idah wafat suaminya, apa yang diharamkan? Yang pertama adalah tusambil abil hidadi, ya, disambil dengan hidad, hal-hal yang harus dilakukan seorang wanita yang meninggal suaminya. Ada yang pertama adalah hal-hal yang diharamkan, maksudnya hal-hal yang diharamkan oleh wanita yang meninggal suaminya. Yang pertama adalah dilarang memakai minyak wangi, jadi segala bentuknya, ya, tidak boleh memakai minyak wangi pada badannya atau pada pakaiannya, ya, atau sesuatu yang memiliki harum, kewangian. Berdasarkan sabda Nabi SAW dan hadis, wala tamussatiban, wanita yang meninggal suami tidak boleh menyentuh minyak wangi. Yang kedua adalah azina bibadani, orang melakukan merawat badannya, ya, melakukan perawatan badannya, ya, melakukan perhiasan pada badannya, berhenna dan sebagainya macamnya. Maka diharamkan atas wanita yang dalam wafat suaminya itu, di dalam masa idahnya untuk khidab, yaitu mencala, berhina, ya, dan segala macam bentuk perhiasan seperti celak dan apa namanya hina pada tangannya. Illa idza ittarra ila al-ittihal tadawiyan, kecuali dia butuh obat, ya, untuk obat tadi, untuk apa namanya, dengan apa namanya celak tadi, bukan untuk sebagai perhiasan. Maka wanita tersebut boleh untuk memakainya di malam hari dan menghapusnya di siang hari, ya. Dan boleh dia menggunakan obat di matanya dengan celak itu kalau itu sebagai obat, bukan sebagai hiasan. Yang ketiga adalah memakai pakaian-pakaian yang menarik, yang bagus. At-tazayyun bisiyab, berhias dengan pakaian, ya. Nah, yang biasanya itu adalah umpama pakaian ke pesta, ke keluar rumah, misalnya memang san alizina, yang memang tujuan untuk berhias. Dan hendaklah wanita tadi memakai pakaian yang tidak ada hiasannya, yang tidak memakai pakaian yang tidak merupakan pakaian berhias. Dan tidak ada warna khusus bagi wanita-wanita yang meninggal suaminya dalam masa idah itu. Yang keempat adalah tidak boleh memakai apa? Perhiasan emas, perak, perhiasan lainnya. Yang kelima, tidak boleh tidur di luar rumahnya, ya, ke rumah tetangga, ke rumah lain, enggak boleh dia keluar rumahnya untuk tidur, ya. Ya, di rumah yang tempat meninggal suaminya, di rumah suaminya. Dia wajib menunggu sampai selesai idahnya. Tidak boleh pindah dari rumah itu kecuali dengan alasan syar'i, kecuali alasan syar'i. Ya. Dan tidak boleh keluar untuk menyinggung orang sakit, ya, untuk berziarah ke temannya atau kerabatnya. Tapi dibolehkan wanita dalam masa idah yang wafat suaminya itu untuk keluar rumah di siang hari, ada kebutuhan, beli makan, ya, kebutuhan-kebutuhan yang darurat, ya. Wala tamna min ghairi hadzal asya, dan tidak ada larangan dari selain lima perkara ini, ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dan tidak dilarang wanita-wanita yang masa idah itu untuk memotong kukunya, itu boleh, ya, mencabut bulu keteknya atau memendekkan rambutnya, atau memendekkan rambutnya kepada halqihi sampai di bahunya, ya, atau ya mandi dengan menggunakan sidir atau menyisir rambutnya, itu tidak dilarang, ya. Pokoknya membersihkan badannya dengan cara normal itu tidak masalah. Tapi merawat pergi ke salon kecantikan enggak boleh. Berkata Syaikhul Muslimin, dan juga boleh bagi wanita yang masa idah tadi memakan apa yang dimakan, boleh dimakan oleh dibolehkan Allah. Jadi karena memang di budaya-budaya jahiliyah di sebagian masyarakat itu tidak boleh makan yang enak-enak. Nah, selain dari lima perkara tadi, tidak ada yang dilarang. Itu yang maksudnya tadi. Apa? Berhias pada dirinya, pada pakaiannya, memakai perhiasan perak emas, apalagi memakai minyak wangi, dan mabit atau tinggal bermalam di rumah orang lain, ya, tetangga atau karib kerabat. Nah, itu selain lima itu boleh. Makan, tidak ada yang dilarang. Makan buah-buahan, daging, semakannya. Minum apa saja boleh, jus, segala macamnya, ya. Dan tidak haram juga untuk ya juga bekerja hal-hal ya amila syughlaman min al-asghal al-mubah, bekerja apa yang sudah yang normal bagi wanita, atau tulis seperti umpamanya penjahit, ya, dan lain sebagainya, ya. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh wanita umpamanya bersihkan rumah, di luar rumah dia tamannya dibersihkan. Wala sa'iru ma yubah laha fi ghairi iddah misal kalam, ya, atau bicara, ya, ila tahtaju ila kalami minar rijal, atau bicara kepada laki-laki, ada orang yang membelikan air, ngantar air galon, ataupun pedagang buah, atau pedagang asongan sayur-sayur, itu boleh. Idzakan mustasattirah, jika dia menjaga dirinya dengan berhijab, dan lain demikian. Inilah yang disebut, hadzal ladzi dzakarhu huwa sunnah, ya, apa yang disebutkan ini adalah sunnahnya. Tidak boleh berlebihan juga. Wanita yang wafat suaminya lalu berlebihan dalam menunggu, tidak makan yang enak-enak, tidak mau kebobohan, tidak mandi sama sekali, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hal itu adalah diharamkan. Ya, ini yang dilakukan oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para apa namanya? Istri para sahabat apabila suami-suami mereka meninggal. Baik. Wa ma yaqulul awam, ada pendapat orang-orang awam mengatakan bahwa dia harus menutup mukanya dari bulan purnama, tidak boleh melihat bulan purnama. Wala tasila satul man, tidak boleh naik ke loteng, ya, ke loteng rumahnya, wa tidak boleh bicara dengan laki-laki, ya, atau menutup mukanya dari mahram-mahramnya, ya, dan lain demikian. Ini adalah tidak ada dasarnya dalam agama sekali, sama sekali. Itulah hal yang dapat kita bahas dalam perkara-perkara hal-hal yang harus diperhatikan oleh wanita dalam masa idah jika suaminya meninggal. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah Kita masih ada satu pertemuan lagi, mudah-mudahan selesai ini. Cukup panjang juga ini pertemuannya ini. Kemungkinan ini juga bisa dua pertemuan, itu pertemuan yang ke-11 ini ya, atau 12. Penjelasan riwayat ahkam ya, tahfazul limar'ah karamataha wa tasunu iffataha, yaitu menjelaskan hukum-hukum yang dapat menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita. Ya, insyaallah ini pada jumpa yang akan datang. Demikian wallahu alim sawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Berikutnya kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam Q&A atau yang dikirim melalui WA. Ini banyak masuk pertanyaan ya. Baik, kita bacakan. Ustaz, bagaimana kalau adik laki lebih dulu menikah dari kakak perempuannya? Dalam pandangan sunnah, tidak masalah. Tidak ada larangan, tidak ada ketentuan. Harus ada ukuran, harus menikah dulu yang paling tua, tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Adalah tergantung dari kemauan dan kehendak menikah. Kalau adiknya sudah kebelit menikah, ya sudah menikah. Ya. Alhamdulillah, bagaimana caranya kita tahu seseorang itu baik agama dan akhlaknya? Dilihat dari segi pendidikannya, ya, ibadahnya, kesehariannya, temannya siapa, itu bisa. Tempat belajar di mana, bisa dari sisi itu. Ya. Dan suruh saudara yang laki-laki kita, mahram kita yang laki-laki, untuk mencoba berkenalan dengan laki-laki tersebut. Bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan sholatnya. Ya. Sekali-kali semuanya disuruh keluarga kita laki-laki untuk sholat di masjid yang biasa laki-laki itu sholat. Apakah dia ke masjid sholatnya atau tidak. Ya. Atau tempat pekerjaannya, coba dilihat bagaimana teman pekerjaannya memberikan informasi. Ya. Baik. Apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang wanita yang hendak menikah? Yang dipersiapkan adalah ilmu saja. Ya, ilmu-ilmu. Ya. Bagaimana juga keterampilan mendidik anak, keterampilan bagaimana menceria, keterampilan memasak. Nah, itu lebih baik. Ya. Tapi keterampilan mengurus rumah tangga. Baik. Tentu juga mental ya, perlu dengan ilmu, kesabaran. Karena dalam rumah tangga itu tidak akan sebahagia malam pertama sepanjangnya. Tidak demikian. Ya. Dan justru malam pertama itu maka disebutkan malam pertama saja. Malam kedua dan ketiganya wallahualam ya kan. Maka artinya akan ada tantangan dalam berkeluarga itu. Apalagi kalau hidup sudah bertahun-tahun akan banyak kesalahan. Maka dalam keluarga jangan suka melihat kesalahan-kesalahan yang berlalu. Karena kalau kita sudah melihat kesalahan baru, begitu banyak kayaknya kesalahan-kesalahan pernah dilakukan. Ya pantas, karena kita sudah hidup bersama dalam rumah tangga, pasti melihat satu sama lain kesalahan kekurangannya. Kalau kita baca kekurangan-kekurangan yang sama 10 tahun yang lalu, itu sudah menumpuk ya, bisa tidak termuat dalam kamar kita. Baik, yang kelima adalah bismillah Ustaz, bagaimanakah seharusnya jika wanita sudah siap menikah, namun belum menemukan calon pasangan yang sepaham manhaj salaf, jazakumul khairan. Ya, berusaha, berdoa, ya mencoba berkenalan dengan umahat-umahat yang mungkin mempunyai putra, ya. Ya, itu berusaha deh maksimal, atau ada ustaz-ustaz yang bisa membantu ataupun ustaz-ustazah, ya, sambil berusaha atau orang tua kita, ya, diminta untuk mencarikan pasangan, karib kerabat kita bisa juga diminta bantuannya, atau kita punya mahram ya laki-laki, kita mencoba untuk meminta bantuan pada dia mencarikan pasangan. Yang kelima, talak 3 kali itu apa dalam satu waktu atau tetap bisa dihitung 3 kali walaupun jangkanya panjang? Nah, ini yang saya sebutkan berbeda pendapat ulama. Tapi yang raji wallahu alam, para ulama pendapat adalah yang talak 3 itu bila waktunya berbeda. Pagi ini ditalak 1, besok ditalak 1 lagi, besok talak 1 lagi. Tapi kalau dalam satu majelis, pendapat yang kuat para ulama adalah dianggap 1. Dalam satu kesempatan itu ya, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, umpamanya. Nah, itu satunya 1. Atau dia katakan kamu saya talak 3, tapi dalam satu kesempatan itu. Maka para ulama menganggap itu 1 itu yang lebih rajih pendapatnya. Walau terpengaruh ada pendapat ulama lain di semasa Umar bin Khattab, di Amdoh, ya, dilaksanakan ungkapannya itu. Jadi untuk memberi peringatan kepada laki-laki tidak mudah mengungkapkan talak 3. Yang keenam, bagaimana jika seorang istri bekerja di luar rumah sebagai PNS dan tidak mau racing? Ya Allah alam, ini kembali ya, musyawarah bersama suami istri melihat mana yang lebih faedah, baik secara ekonomi, pendidikan anak, kebutuhan suami, kebutuhan istri. Nah, ini tentu tidak bisa diberikan rumus yang jitu secara umum di sini. perlu dipandang di mana tempat bekerjanya, bagaimana proses dia bekerja, bagaimana waktu bekerjanya, dilihat pertimbangan itu, dibicarakan secara baik-baik dengan suami istri ya. Dan kalau ada ustaz yang bisa menengahi, minta langsung bicara dengan seorang ustaz, dibawa sama istri bertemu untuk membicarakan hal itu. Itu caranya ya. Apakah masalah penampilan fisik juga termasuk hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tingkat sukufu dalam memilih pasangan? Ya, boleh saja. Boleh-boleh saja, cuman sukufunya jangan terlaluan ya maksudnya. Boleh saja, karena kalau sekarang ya, suami terlalu ganteng, istrinya terlalu jauh, kadang-kadang hal itu juga menjadi fitnah ya, atau sebaliknya. Tetapi tidak menjadi syarat utama. Kalau seorang suaminya reda dan suka, tidak masalah ya. Karena cantik itu kembali persepsi orang ya. Kadang-kadang walaupun jelek menurut orang lain, dia menurut orang yang tercantik di dunia. Walaupun dia lihat jelek orang lain, tapi dia melihat adalah orang terganteng di dunia ya. Baik. Tapi tentu memang memilih fisik yang sehat itu utama, biar juga keturunan juga sehat. Ini bertanya, bagaimana jika menunda menikah karena menanggung ibu yang single parent, tulang punggung keluarga. Nah, ini juga hal yang harus dipertimbangkan. Ya, si orang anak tentu dia bertanggung jawab. Kalau dia perempuan tidak bertanggung jawab atas ibu, tapi dia akan berwaliden. Harusnya begitu. Maka carilah pasangan-pasangan yang mungkin juga memahami keadaan kita, ya, yang dia juga tetap akan ber kepada ibu kita. Ya, dia menganggap ibu kita adalah sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab dia karena tidak punya orang lain yang bisa berikan bantuan kepada ibu tersebut. Baik. Jika seorang wanita lahir dari perselingkuhan ibunya, kelak yang jadi walinya suami ibu ayah kandungnya, ibu suaminya punya anak lelaki, apakah saudara lelaki jadi wali? Tidak ada hubungan wali di sini, ya. Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan tidak ada hubungan wali, makanya mau nikahkannya adalah hakim atau wali hakim. Ya, bahasa kita wali hakim. Baik. Bagaimana jika menutupi hati untuk menikah dengan ikhwan lain karena takut tidak bisa mencintainya dan malah menzaliminya? Apakah termasuk was-was? Ya, kok begitu? Tidak mau di seorang ikhwan ini cari ikhwan yang lain. Itu aja. Bagaimana jika menutupi hati untuk menikah dengan ikhwan lain karena takut tidak bisa mencintainya dan malah? Ya, perasaan untuk menikah harus tumbuh. Ada keinginan awaliyah ya, tapi tidak mungkin cinta itu tumbuh secara maksimal di awal kadang-kadang ya. Ya, kecuali sudah mengenal lama, mungkin bisa saja. Jadi seluruh satu itu yang berangsur-angsur, ya. Semuanya berangsur-angsur. Nah, kemudian tidak perlu menutup hati, ya segala macam itu namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak satu, tidak setangkai bunga di taman, tidak seekor kumang di taman juga, ya. Bunga juga tidak setangkai, kumang juga tidak seekor. Apakah tetap berpahala jika tidak bisa mencintai suami karena suami kurang semangat mendalami Islam, tapi istri tetap menjalankan tugas istri dengan baik? Ini ibadah bagus, sabar. Semoga suami selalu di pelan-pelan diajak ke majelis ilmu, ya kan? Nah itu, yang penting dia sholat, ya. Diajak sekali-kali membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran, mungkin kita undang ustaz, minta pada suami kita untuk diundang ustaz ke rumahnya, ngajarin baca Al-Quran, ya, ajaran agama secara ringkas, pendek, mudah. Nah itu, diusahakan. Ustaz, apakah yang sebaiknya saya lakukan bila guru saya menyuruh saya duduk di sebelah laki non-mahram? Ya tidak boleh, ya, tidak boleh. Jangan mau, itu salah gurunya itu. Gurunya yang salah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah bila akhwat yang belum hijrah menolak ikhwan yang saleh, nanti akhwat tersebut akan mendapat yang lebih buruk? Wallahu alam ya. Tidak demikian juga mesti ya, bisa saja. Bisa terjadi, bisa tidak ya. Ya, tapi untuknya maka harus diketahui bahwa hendaknya seorang wanita yang jadi prioritas dalam menikah itu adalah kesolehan seseorang. Adapun harta itu adalah sifatnya sementara. Bisa dia kaya hari ini, besok miskin. Bisa dia miskin hari ini, besok Allah buka rezekinya. Hidup itu bukan dengan harta, tapi adalah dengan apa kata orang? Rasa dan perjuangan. Ya, rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah meninggal sebelum rezeki kita sempurna kita ambil sesuai yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang punya harta justru keluarganya berantakan, malah cerai. Banyak orang tidak kita bongkar lah bagaimana hidupnya selebriti ya. Sebentar cerai ada masalah ini, masalah itu. Kan barang mereka harta apa yang tidak mereka bisa miliki dengan kesenangan duniawi ya kan? Maka harta itu bukan suatu satunya yang membawa kebahagiaan. Izin bertanya Ustaz, apakah bila akhwat yang belum hijrah, ini sudah tadi ya, bismillah. Pertanyaan ke-14, diterimakah amal ibadah dan taubat seorang istri yang membalas ketidakpedulian suaminya dengan tidak peduli pula? Tidak boleh, jangan boleh kita menzalimi, jangan wala takun man khanak, jangan engkau berkhianat pada orang berkhianat padamu. Tidak boleh. Seorang istri tetap melakukan kewajibannya, ya, dan bersabar atas segala sifat suaminya, ya. Tentu dengan juga berusaha untuk baik kondisi suaminya dengan meminta nasihat kepada ustaz atau kepada orang tua atau kepada kerabat yang bisa menyampaikan nasihat untuk pada suaminya tersebut, ya. Apakah tetap masuk surga seorang istri yang menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri tapi hatinya belum bisa mencintai suaminya? Subhanallah, ya. Lihatlah bagaimana supaya menunjukkan cinta kepada suami itu adalah bagaimana keredaan seseorang dengan suaminya itu boleh jadi itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Maka lihat kelebihan-kelebihan suami kita, ya, agar tumbuh rasa kepada suami tersebut. Tapi semua ibadah-ibadah kebaikan yang dilakukan pasti mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hiburan yang baik dalam acara waliman di masa kini, ustaz, bolehkah dicontohkan langsung apakah itu, ustaz? Oh, subhanallah, ya. Ini ya rebana-rebana, ya, yang tidak ada musik-musiknya, mungkin seperti apa namanya? Nasyid-nasyid yang sederhana, itu nasyid-nasyid yang dinyanyikan oleh anak-anak yang gitu. Ya. Apakah boleh memutar nasyid rekaman tanpa musik yang dinyanyikan laki-laki ketika walimah? Laki-laki jangan, ya. Laki-laki jangan, karena memang itu bukan kebiasaan. Dan apabila kadang-kadang laki-laki juga kedengar suaranya oleh wanita juga membuat terganggu perasaan wanita. Ustaz, apakah rekomendasi buku terjemahan persiapan nikah yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan pernikahan sesuai syariat? Ada namanya Tuhfatul Arus, ya, dalam bahasa Arabnya. Kalau nggak salah, hadiah pengantin, ya, diterjemahkan. Atau bukunya Syekh Al-Albani, yaitu tadi ada bersifat, sudah diterjemahkan, Syekh Al-Albani. Apabila ada ikhwan yang sudah mengenal sunnah, mengajak ta'aruf, namun orang tuanya mengikuti salah satu ormas baiknya, ditolak. Ya, kita kan menikah dengan orang, kalau mencari ikhwan-ikhwan yang 100% keluarganya semua, mungkin agak sulit, ya. Tapi lihat saja, faedahnya lebih manfaat gimana. Ikhwannya yang penting, ini yang menjadi suami kita. Nah, kita kan hidup bersama dia. Bukan kita menikah dengan suaminya, dengan dia, bukan dengan orang tuanya. Itu yang pertama juga, perhatikan. Ya. Maka beri kesempatan pada ikhwan tersebut, dia mendapatkan keluarga yang juga baik, ya, dan tidak dilihat walaupun orang tuanya diari ormas tertentu, ya, kita tetap menerima karena dia yang berada di atas cara yang baik, ya, sunnah dan akidah yang benar. Apa solusi terbaik bagi istri yang memiliki suami berselingkuh dan akhirnya menikahi selingkuhannya? Suami tidak mau menceraikan, istri pun tidak mau khulu. Ya sudah, bersabar demikian, menyuruh suaminya bertaubat, itu saja. Ya. Tidak masalah, ya. Soal istri bersabar saja, ya. Karena dia melakukan menikah itu juga boleh dalam syariat, ya. Tapi kalau dia berselingkuh dengan cara proses yang tidak syar'i, itu dosanya tanggung dia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu meminta suaminya, menasihati suaminya itu untuk tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan. Tapi kalau dinikahi secara normal, ya, dengan melamar, kemudian prosesnya syar'i, tidak masalah. Izin bertanya, siapakah yang jadi wali nikah anak perempuan hasil perselingkuhan suami ibu, selingkuhan ibu, atau ini sudah kita jelaskan tadi, adalah wali hakim. Ya. Bolehkah diberitahukan pada kami semacam syair apa yang dibolehkan? Waduh, saya banyak gak hafal syair untuk itu, ya. Yang penting isinya benar, nasihat-nasihat, ya, di pernikahan bisa saja banyak. Contoh yang penting tidak ada isinya yang memuja-muja laki-laki dan perempuan sebagainya. Keindahan rahmat Allah, kenikmatan dalam berkeluarga, nikmatnya anak yang soleh, bisa saja. Baik, bagaimana hukumnya jika orang tua istri menyuruh ia menceraikan suaminya karena suami yang enggan merawat istri yang sakit, padahal suami hanya ingin istri dan anaknya tinggal bersamanya. Suami tidak ingin cerai karena berat dengan masa depan anaknya. Suami pun sudah mengakui kesalahannya, tapi orang tua istri tetap berselingkuh, ingin mereka cerai saja. Haruskah istri menuruti orang tua? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Keinginan orang tua seperti ini tidak boleh. Dan orang tua ini berdosa. Ini juga banyak masalah dalam keluarga itu adalah efek dari masuknya pihak ketiga kadang-kadang. Jadi kalau orang sudah menikah, dia urusan keluarganya, bagaimana keluarganya aman, tentram, walaupun ada kesalahan dari pihak istri atau pihak suami. Bagaimana kalau seandainya pihak istri yang berbuat seperti itu? Apakah ibu juga redoh dipaksa sesuai cara itu? Tidak. Jadi kita punya kesalahan itu pasti. Kealfaan itu pasti. Semuanya kita punya kekurangan. Namun, jika kita memaafkan dan kita dan dia apalagi mengakui kesalahannya dan ingin berubah dan tahu kesalahannya, ini suatu poin yang bagus, ya. Jangan dengarkan perkataan ibu kalau dia meminta kita bercerai dengan suami kita dengan tidak alasan syar'i itu seperti itu. Dan kesalahan-kesalahan yang normal terjadi dari manusia biasa hal seperti itu. Adakah solusi saat ini istri mengajukan khulu karena suami berzina, tapi di persidangan suami menyangkal suaminya dan ingin tetap lanjut pernikahan? Ya, kalau dia memberikan bukti-bukti, hakim akan memutuskan sesuai dengan permintaan istri. Itu kembali kepada hakim nanti. Ya, saya tidak bisa memutuskan. Hakim melihat persidangan itu semua. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menikah, calon suami kita memberikan seperangkat alat sholat dan Al-Quran? Apakah kita pertanggungjawaban nanti? Apakah kita diminta pertanggungjawaban nanti? Enggak, ini mahar. Mahar itu jadi milik kita. Ya. Mahar itu menjadi milik kita, milik suami. Menjadi milik istri. Semua mahar itu milik istri. Baik. So, bagaimana dengan suami membantu pekerjaan istrinya dan tidak mau sedia membantu bilangnya? Dan yang tidak mau sedia membantu bilangnya itu kan tugas istri. Bagaimana jalan keluarnya mungkin ya? Suami membantu pekerjaan rumah istri. Maksudnya apa ini? Dan yang tidak mau bersedia membantu. Baik. Suami jika dia peluang waktu birrul kepada istri, tapi dasar utama yang wajib mengajukan pekerjaan rumah tangga istri. Bila suami punya waktu, punya kesempatan untuk membantu istri, itu lebih baik birrul, menjalin kerjasama yang baik. Iya, tapi bukan berarti suami pagi harus nyuci dulu baru berangkat kerja. Nah, ini menghambat kelancaran pekerjaan suami dan mencari nafkah. Tapi kalau seorang suami ingin membantu istri, itu baik, tidak masalah. Sebenarnya contohkan dari Rasulullah, suruh juga menjahit baju beliau sendiri, itu tidak masalah. Tapi masalah dalam kondisi kita sekarang, kadang-kadang suami itu repot, sibuk, kemudian juga diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah oleh istrinya. Ya, ini kadang-kadang yang menimbulkan kegaduhan dalam keluarga. Maka dari itu, ya, kita mesti memperhatikan hal-hal seperti ini. Ini waktu yang batas kita ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, dianggap nanti mohon admin mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, nanti dimasukkan saja kepada pertanyaan dalam grup. Insya Allah kita jawab ya. Tadi sampai berapa ya? Nomor 26 ya, insya Allah ya. Ya, nomor 6. Jadi lanjutnya pertanyaan 27. Terima kasih untuk yang telah bergabung dalam Madrasah Marah Solihah. Semoga Allah menjaga antum dan semua dalam kebaikan. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.